وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال رحمه الله تعالى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه وهو جبير بن نفير قال لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض فرأيت أبا الدرداء رضي الله عنه جالسا وحده يبكي فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك في اليوم الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، فبينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك فلما أضاعوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala satu asar di mana beliau mengatakan telah mengabarkan kepada kami Al-Walid Ibn Muslim. Kemudian Al-Walid Ibn Muslim berkata qala haddathana Safwan Ibn Amrin, telah memberitakan kepada kami Safwan Ibn Amrin qala haddathani Abdurrahman Ibn Jubair, telah memberitakan padaku Abdurrahman Ibn Jubair Ibn Nufair an abihi, dari ayahnya wahuwa Jubair Ibn Nufair. Beliau mengatakan falamma putiha Qubrus, ketika suatu negeri yang namanya Qubrus telah ditaklukkan oleh kaum muslimin, fabaka ba'duhum ila ba'd, sehingga penduduk negeri tersebut yang tidak mau menerima Islam diperangi oleh kaum muslimin, sehingga penduduk negeri tersebut menjadi tunduk kepada kaum muslimin, dan ketika mereka sudah kalah sehingga mereka pun antara satu dengan yang lainnya dari yang tersisa yang masih hidup menangis antara satu dengan yang lainnya. Kemudian berkata Jubair Ibn Nufair rahimahullah, faraitu Abu Darda radhiyallahu anhu jalisan wahdahu yabki, maka aku pun melihat Abu Darda yang ikut dalam pasukan tersebut, Abu Darda wahuwa Umay Uwaimir radhiyallahu anhu, kata beliau saya melihat Abu Darda radhiyallahu anhu duduk seorang diri kemudian menangis. Maka Jubair pun terheran-heran dan berkata kepada beliau, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, ma yubukika, apa yang menyebabkan engkau menangis? Fil yawmi alladhi a'azzallahu fihi al-islamu ahlahu, pada hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan terhadap Islam dan kepada kaum muslimin, itu dengan memberikan kemenangan kepada orang-orang kafir sehingga penduduk negeri tersebut pun takut tunduk kepada kaum muslimin. Maka beliau menjawab, waihaka ya Jubair, alangkah kasihannya engkau wahai Jubair. Kemudian beliau berkata, ma ahwana al-khalqa ala Allah azza wa jalla idza adha'u amrahu, alangkah mudahnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kehinaan kepada makhluknya, kepada hambanya, ketika si hamba tersebut menyanyiakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka tidak mau menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka. Bainama hiya ummatun qahiratun zahiratun lahumul mulk. Ketika penduduk negeri Kubrus tersebut adalah penduduk yang memiliki kekuatan yang nampak pada mereka, memiliki kekuasaan. Falamma taraku amra Allah, ketika mereka meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau menerima Islam, tidak mau menerima sunnah. Fasaru ila ma tara, maka jadilah mereka seperti yang kau saksikan saat ini. Mereka hancur, mereka hina. 6. Di hadapan kaum muslimin, mereka tunduk terhadap kaum muslimin. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dari athar ini, ayuhal ikhwa, di antara pelajaran yang bisa kita petik bahwasanya bahayanya bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal dan tidak memperhatikan syariatnya. Ketika mereka diajak untuk masuk Islam, agar mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jal, agar mereka menerima sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menolak. Maka mereka pun dengan mudahnya 6. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kaum muslimin. Sehingga maksiat 6. Pembangkangan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kehinaan bagi mereka-mereka yang enggan menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi ketika mereka sampai kepada mereka ilmu, sudah sampai kepada mereka hujjah. Maka perhatikan ucapan Abu Darda radhiyallahu anhu, nam fasaru ila ma tara, maka jadilah mereka seperti apa yang kau saksikan. Ketika mereka tidak mau menerima nam seruan Allah Subhanahu wa taala agar mereka masuk Islam, agar mereka mau menerima syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu ayuhal annas, hendaknya kita berhati-hati terhadap 6. Keengganan kita untuk mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. 6. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, 6. Dari hadisnya Salama ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bishimalihi, faqala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam kul biyaminik. Naam. Salama ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu berkata bahwasanya ada seorang yang makan di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam dengan menggunakan tangan kirinya. Maka Nabi pun berkata, kul biyaminik, wahai pulan, hendaknya engkau makan dengan menggunakan tangan kananmu. Maka apa jawaban orang tersebut? Mastata'tu, saya tidak mampu, saya tidak bisa makan dengan menggunakan tangan kanan saya. Nah, maka apa akibat dari pembangkangan tersebut? Berkata Salama ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, mastata'a ay yarfa'a ila fi, maka orang tersebut tidak mampu lagi mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Seketika itu juga tangan kanannya menjadi lumpuh. Disebabkan karena apa? Enggan menggunakan ataupun tidak memperhatikan dan tidak mendengar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hingga Nabi berkata, "Mastata'ta." 6. Engkau pasti 6. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, engkau tidaklah 6 mengatakan saya tidak mampu kecuali karena sombong. Ya. 6. Tidak ada yang menghalang engkau untuk menggunakan tangan kananmu kecuali karena sombong. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka perhatikan Kalau dalam perkara seperti ini, perkara makan dan minum kita melanggarnya, bagaimana tentunya kalau dalam perkara-perkara yang lebih besar daripada itu? Naam. Demikian pula ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya tidak ada umat-umat terdahulu mendapatkan azab di dunia ini sebelum di akhirat kecuali disebabkan karena mereka menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak ajakan rasul mereka yang menyuruh mereka kepada jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fakullan akhadna bidzambih." Tiap-tiap dari mereka kami siksa mereka bidzambih, disebabkan karena dosa yang mereka lakukan. Naam, fakullan akhadna bidzambih. Tiap-tiap dari mereka yang telah Allah Subhanahu wa taala azab, turunkan kepada mereka azab pada umat-umat terdahulu, seluruhnya disebabkan karena bidzambih, dosa yang ia lakukan. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ya. Di antara mereka ada yang kata Allah, kami hujani mereka, turunkan kepada mereka dengan melempari bebatuan. Naam. Waminhum man akhadhat husayha. Di antara mereka ada yang kami siksa mereka dengan suara yang keras. Waminhum man hasafna bihil ardh. Di antara mereka ada yang kami siksa dengan kami benamkan ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka ada yang kami siksa dengan nam, ditenggelamkan ke dalam air. Wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun, dan tidaklah mereka nam, dan tidaklah Allah berbuat aniaya kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azab kepada mereka karena Allah berbuat zalim terhadap mereka. Akan tapi apa kata Allah, walakin kanu anfusahum yadhlimun, mereka lah yang terlebih dahulu berbuat zalim, berbuat maksiat, sehingga Allah pun menimpakan kepada mereka azab. Maka ayuhan nas, hendaknya kita berhati-hati. Naam, jangan sampai kita melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita ketahui. Jangan sampai kita enggan melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan menolaknya. Naam, karena sesungguhnya yang demikian naam adalah penyebab datangnya ataupun ditimpahkannya naam azab naam terhadap orang-orang yang membangkang, wal iyadhu billah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ayuhal ikhwa, Nabi alaihi salatu wassalam juga menjelaskan naam, apabila maksiat ya sudah merajalela, kemudian tidak ada upaya untuk mengingkarinya, maka dikhawatirkan naam yang lainnya pun akan kena dampak daripada maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Dalam hadisnya Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Matsalul qa'imi fi hududillah wal waqi'i fiha kamatsali qaumin istahamu 'ala safinatin fasara ba'dhum 'alaha wa ba'dhum asfalaha." Naam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya perumpamaan orang-orang yang tegak melaksanakan hukum-hukum Allah Azza wa Jal dengan orang-orang yang terjatuh di dalamnya melakukan pelanggaran adalah seperti satu kaum yang menaiki perahu di mana mereka diundi sehingga sebagian di atas, sebagian di bawah. Naam. Wa kana alladhina fi asfaliha idza aradu naam idza istaqaw min al-ma marru 'ala man fawqahum, dan adalah orang-orang yang berada di bagian bawah, apabila mereka hendak mendapatkan bagian dari air minum, mereka harus melewati ataupun mereka harus naik ke atas. Maka apa kata orang yang di bawah, law anna harqna fi nasibina harqa wa lam nu'dhi man fawqana, seandainya kita melubangi saja perahu ini, sehingga kita tidak perlu ke atas dan tidak mengganggu orang-orang yang berada di atas. Nah, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'a. Seandainya mereka membiarkan, nah, mereka orang-orang yang dibawa, ya, membiarkan apa yang mereka inginkan berupa merusak ataupun melubangi perahu tersebut, maka niscaya mereka akan binasa seluruhnya. Wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'a. Dan seandainya mereka berusaha untuk menghalangi perbuatan mereka berupa melakukan pengerusakan di atas perahu tersebut, najaw, maka mereka akan selamat. Najaw wa najaw jami'a, yang di atas ataupun yang di bawah seluruhnya akan menjadi selamat. Oke, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, perhatikan hadis ini. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan perumpamaan, ya, terhadap orang-orang yang melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang melakukan pelanggaran. Maka ketika orang-orang yang melaksanakan syariat-syariat Allah akan tapi tidak ada upaya untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka boleh jadi mereka walaupun dia mungkin sibuk melakukan ibadah berupa salat, puasa, haji, akan tapi ketika mereka melihat di hadapan mereka orang-orang bermaksiat, kemudian tidak ada upaya untuk melakukan pencegahan, maka mereka pun akan kena dampak daripada perbuatan maksiat tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan juga disebutkan dalam hadisnya Ummul Hakam Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha, beliau berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alayya fazi'a wa huwa yaqulu la ilaha illa Allah, wailul lil arabi min syarri qari qarab futiha al yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhihi wa halqa bi isbu'ihi al ibham wallati taliha." Fakultu ya Rasulullah, anuhlaku wa fina as-salihin? Naam. Anuhlaku wa fina as-salihun? Qala naam, idha kathura al-khabath. Ya. Kata Ummu Hakam Zainab bintu Jahsy Ummul Mu'minin radhiyallahu anha, berkata, suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam masuk menjumpai saya. Masuk ke dalam rumahnya beliau. Fazi'a, dalam keadaan kaget terkejut sambil mengucapkan la ilaha illallah. Ketika beliau, ya, dalam keadaan fazi'a, beliau kaget terkejut, maka beliau mengucapkan la ilaha illallah, wailul lil arabi min syarri qad iqtarab. Celaka, sungguh, nah, bahaya semakin mendekati bangsa Arab. Telah dibuka pada hari ini satu lubang, satu celah yang akan dilalui oleh mereka bangsa perusa Ya'juj dan Ma'juj. Seperti ini, kemudian beliau pun melingkar dua jarinya, itu al-ibham wa allati taliha, ibu jari dan jari telunjuknya. Maka beliau berkata, Ummul Mukminin berkata, ya Rasulullah, anuhlaku wa fina as-salihun, apakah kami akan ikut dibinasakan? Perhatikan, apakah kita akan ikut juga celaka? Ya, padahal di tengah-tengah kita masih ada orang-orang yang soleh, masih ada orang yang sholat lima waktu, ada yang puasa, ada yang haji, ada yang pergi umrah. Wa fina as-salihun, masih ada orang yang baik, orang-orang yang soleh. Maka Nabi katakan, naam, kalian pun akan ikut mendapatkan dampak dari perbuatan mereka, orang-orang yang melakukan maksiat. Ya, idza kathura fikumul khabath, apabila khabath, kotoran berupa maksiat, telah merajalela di tengah-tengah kalian. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, karena itu upaya kita, ya, dengan mengadakan majlis-majlis ta'lim, mendatangkan para masyayikh setiap tahunnya, adalah di antara bentuk upaya mencegah kemungkaran, dan ini adalah tentunya adalah kebaikan bagi kita seluruhnya, ya, kepada kaum muslimin, bahkan kepada seluruh makhluk. Nah, semoga nasihat singkat ini bermanfaat buat saya dan juga kepada ikhwan-ikhwan sekalian dalam rangka musyarakah ikut tahun dan dengan ikhwan-ikhwan sekalian yang telah memberikan nasihat sebelumnya. Nah, sehingga ahuna Ustaz Abu Hazim dan ahuna Ustaz Abu Arkam meminta kepada saya untuk memberikan nasihat singkat ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.